pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 13 November 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Puluhan warga bertumbangan akibat amonia PIM bocor. Bocah 8 tahun tewas dengan luka bacokan dan gorokan. Dua pekerja tambang emas asal Jawa Barat tewas di PD. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, puluhan warga desa Tambun Baru dan Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Sabtu sore sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tumbang akibat menghirup amonia yang bersumber dari PT Pupuk Iskandar Muda. Warga yang bertumbangan dirawat di rumah sakit PT Arun dan PT PIM yang berada di masing-masing kompleks tersebut. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi yang diperoleh, saat kejadian sejumlah warga sedang beraktivitas di rumah. Tiba-tiba mereka mencium bau amonia. Tidak lama kemudian, satu persatu warga Tambun Baroh dan Tambun Tunong Mual pusing hingga tumbang. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit PIM dan sebagian yang kondisinya parah dilarikan ke rumah sakit PT Arun. Camat Dewantara Amir Hamzah menyebutkan, bukan hanya warga Tambun Tunong dan Tambun Baroh yang menghirup amonia PIM, tapi ada juga sebagian kecil warga Paloh Gading. Ia memperkirakan ada seratusan orang yang dilarikan ke rumah sakit. Sebagian sudah diperbolehkan pulang. Saat ini masih ada sekitar 29 orang lagi yang masih dirawat di Rumah Sakit PIM dan Rumah Sakit PT Arun. Sementara itu, Humas PT PIM Zulfan mengatakan pihaknya menduga amonia yang terhirup oleh warga karena ada kebocoran. Namun, belum diketahui persis penyebabnya karena sedang fokus menangani korban di rumah sakit. Penyebab kejadian sedang ditelusuri oleh tim. Sudarlun, seorang bocah laki-laki bernama Rizky, 8 tahun, ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi luka bacokan di kepala dan gorokan di leher. Korban merupakan putra dari pasangan Maulida, 32 tahun, dan Jamilah, 28 tahun, warga Kampung Rusip, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Dari Bener Meriah, Muslim Arsani melaporkan. Kapolres Bener Meriah, AKBP Deden Sumantri mengatakan, korban ditemukan tidak bernyawa Jumat sore. Rizky ditemukan dengan kondisi luka bacokan di kepala dan gorokan di leher. Jasad korban ditemukan tergeletak di areal perkebunan yang berjarak sekitar 100 meter dari pusat perkampungan. Dalam hitungan jam, pada Sabtu dini hari, Polres Bener Meriah berhasil mengungkap kasus tewasnya Rizky setelah melalui penyelidikan terhadap 6 saksi dan olah TKP. Tersangka pelakunya berinisial AS, 13 tahun. Peristiwa itu bermotif sakit hati karena pelaku merasa dilecehkan saat bermain-main di sekitar kampung tersebut. Kasat Reskrim Polres Bener Meriah AKP Suparwanto SH menambahkan, kejadian bermula saat korban dan tersangka mencari kayu di sekitar kampung. AS yang sedang memotong kayu tersenggol oleh korban hingga AS memukulnya dengan kayu. Tersangka yang merasa dilecehkan mengayunkan senjata tajam ke arah korban hingga tewas. Tersangka AS sudah diamankan di Polres Bener Meriah. Tersangka yang masih di bawah umur itu didampingi orang tua dan kepala kampung. Sudarlun, dua pekerja tambang emas tradisional yang melakukan aktivitas penambangan di kilometer 14 Gampung Pulau Luih, Kecamatan Gempang Pidi, Jumat sore tewas di lubang galian karena terputusnya aliran oksigen. Kedua korban tewas bernama Gana, 45 tahun, dan Nurjen, 22 tahun, asal Gampung Cikadana, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari PDM Nazar melaporkan. Informasi dihimpun, musibah itu terjadi ketika Gana dan Nurjen sedang di lubang galian untuk mengambil batu emas dengan cara pengeboran. Kedua buru tambang tradisional itu menggunakan oksigen yang dialirkan dengan selang dari tabung yang ditempatkan di atas. Tiba-tiba, terjadi longsor dari tebing gunung menutupi mulut lubang, sehingga selang yang mengalirkan oksigen terhimpit dan memutuskan aliran ke Ghana dan Nurjen. Rekan-rekan korban yang mengetahui peristiwa itu langsung memberikan pertolongan. Namun saat ditemukan di lubang galian, Ghana dan Nurjen sudah tidak bernyawa. Kapolres Pidi, AKBP M. Ali Hadafi mengatakan, meninggalnya kedua buruh tambang itu akibat tertimbun longsor yang terjadi saat hujan mengguyur kawasan pegunungan tersebut. Kedua buruh itu bekerja pada Purwanto, 40 tahun, warga Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan penanggung jawab lapangan adalah Saiful Abdullah, 43 tahun, warga Gampung Lepu, Kecamatan Gempang. Delun kapal motor penyeberangan KMP BRR mulai Sabtu kemarin kembali melayani pelayaran Sabang Banda Aceh dan sebaliknya. Sebelumnya kapal lambat milik pemerintah Aceh itu tidak beroperasi sebulan lebih karena rusak. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurani mengatakan, KMP BRR yang sebulan lebih tidak beroperasi karena rusak, mulai kemarin sekitar pukul 10 kembali berlayar mengangkut penumpang dan barang dari Pelabuhan Balohan Sabang ke Ulele, Banda Aceh. Berlayarnya kembali KMP BRR itu setelah tidak ada masalah dalam uji coba pada Jumat sore kemarin. Namun pada hari pertama beroperasi hari ini, kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu hanya berlayar satu trip. Dengan berlayarnya kembali KMP BRR, maka semua kendaraan yang tidak terangkut oleh KMP Tanjung Burang sehari sebelumnya sudah habis terangkut. Sementara KMP Tanjung Burang yang sudah berakhir masa izin layar hingga kini masih sandar di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh dalam rangka persiapan berangkat ke Belawan, Sumatera Utara untuk docking tahunan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, dua warga Desa Perlak, Kecamatan Tripejaya, Gayolues tertimpa batang pohon besar yang mereka tebang menggunakan mesin sinsau. Akibatnya salah satu korban meninggal dunia di lokasi, sementara satu korban lagi luka-luka. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Kasubag Polres Gayolues, Aibtu A. Dalimunte mengatakan, kejadian itu berawal ketika Seben Aman Anto, 35 tahun, dan rekannya Lahat Aman Aldi, 35 tahun, Kamis sore lalu melakukan penebangan pohon di hutan kawasan pegunungan Tripejaya. Setelah menebang pohon besar, ternyata pohon tidak tumbang dan mesin sinsau tersangkut di pohon tersebut. Kedua korban kemudian berusaha merebahkan pohon yang ditebang itu dengan menggunakan kampak, tetapi keduanya tetap tidak berhasil. Namun saat keduanya hendak beranjak pulang, secara tiba-tiba pohon kayu itu tumbang sendiri dan menimpa kedua korban. Akibatnya Aman Anto meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi kepala pecah, lengan kanan dan paha patah serta badan remuk. Sedangkan Lahat Aman Aldi yang berhasil menyelamatkan diri dengan melompat hanya mengalami memar di bagian kepala, bahu, dan kedua kaki. Darlun Imanuddin, 29 tahun, petugas PT PLN Korda Jeram, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu siang tewas kesetrum listrik saat memindahkan sebuah tiang bendera di kawasan Padang Parom, Kecamatan setempat. Sedangkan dua orang lainnya yang mengalami luka masih dirawat di rumah sakit. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Sumber di kepolisian menyebutkan, kejadian berawal ketika dua petugas PLN Jeram bernama Imanuddin dan Ridwan Rahman mendapatkan laporan dari Nazarudin bahwa selama ini sering terlihat percikan api dari sebuah tiang bendera di sebuah kantor di kawasan Padang Parom, Kecamatan Senagan. Percikan api muncul akibat tiang bendera tersentuh kabel listrik. Mendapatkan laporan tersebut, Imanuddin dan Ridwan Rahman bergerak menuju lokasi untuk melakukan perbaikan agar tidak membahayakan warga. Kedua petugas PLN itu kemudian memindahkan tiang bendera dengan harapan percikan api tidak lagi terjadi. Ternyata saat itu tiang bendera tersentuh kabel listrik. Akibatnya, Imanuddin dan Ridwan Rahman kesetrum. Begitu juga Nazarudin yang berusaha membantu, warga yang melihat kejadian ini langsung memboyong para korban ke Puskesmas Jeram. Namun Imanuddin meninggal dunia saat penanganan medis. Sementara kondisi Ridwan Rahman dan Nazarudin kini mulai membaik setelah mendapatkan perawatan. Darlun, jembatan gantung di Gampung Siron, Kecamatan Kuta Codglia, Aceh Besar, kini dalam kondisi oleng dan terancam rubuh total sehingga sangat membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, melaporkan. Jembatan itu oleng sejak Kamis 10 November 2016 akibat dihantam banjir. Jembatan sepanjang 80 meter itu menghubungkan Dusun Cut dengan Dusun Blang, Gampong Siron. Pada Sabtu kemarin, pihak BPBD Aceh Besar bersama tim penanganan darurat BNPB dan Camat Kuta Cutgli meninjau jembatan gantung tersebut. Diharapkan akan ada penanganan secepatnya. Dampak dari olengnya jembatan tersebut, anak-anak lebih memilih tidak sekolah atau memilih jalan alternatif hingga belasan kilometer. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 13 November 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sigaralun, wassalam.